Umatku, oh sedarilah, musuh-musuh sedang mencengkam dirimu. Tiada masa untuk bermalasan, saudaramu ditindas dan dicaci. Umatku, oh sedarilah, musuh-musuh sedang mencengkam dirimu. Tiada masa untuk bermalasan, saudaramu ditindas dan dicaci. Berjuanglah, tegakkan kalimah yang suci ini. Bersatulah, demi menjayakan risalah ilahi. Umatku, oh berjuanglah, agar Islammu kembali gemilang. Lupakah sejarah silam nan lalu, Islam memerintah umat sedunia. Umatku, oh berjuanglah, agar Islammu kembali gemilang. Lupakah sejarah silam nan lalu, Islam memerintah umat sedunia. Berjuanglah, tegakkan kalimah yang suci ini. Bersatulah, demi menjayakan risalah ilahi. Umatku, oh bersatulah, jauhi percakaran sesama sendiri. Kembali kepada Quran dan Sunnah, petunjuk umat Islam yang abadi. Umatku, oh bersatulah, jauhi percakaran sesama sendiri. Kembali kepada Quran dan Sunnah, petunjuk umat Islam yang abadi. Berjuanglah, tegakkan kalimah yang suci ini. Bersatulah, demi menjayakan risalah ilahi. Saudara, andainya kau tangisi kematianku dan kau sirami pusaraku dengan air matamu, maka di atas tulang-tulangku yang hancur lulu, nyalakanlah obor buat umat ini dan teruskan perjalanan ke gerbang jaya. Kalimah yang suci ini, bersatulah demi menjayakan risalah ilahi. Berjuanglah tegakkan kalimah yang suci ini. Bersatulah demi menjayakan risalah ilahi.